semua ini. Tersenyumku tak mampu hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini. Ku tak mampu bertahan lagi dalam hatiku. Cinta, genggam tanganku ini, dan yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perihnya dan membisu. Cinta, pegang tanganku ini. Ku tak mampu bertahan lagi dalamnya luka hatiku. Cinta, genggam tanganku ini, dan yakinkan bahwa di berjalan meskipun tanpanya. Meski aku terjatuh, ku coba berdiri. Oh, cinta genggam tanganku. Let's keep